Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله, إن شاء الله pada malam hari ini kita akan membaca pelajaran kita durusun min al-Quran, beberapa pelajaran dari Al-Quran karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Karena jadwal yang seharusnya kita bacakan tadi malam digantikan oleh Al-Ustaz Dzulqarnain hafizahullah, maka kita baca malam hari ini ya, menggantikan jadwalnya Al-Ustaz Sufyan hafizahullah ta'ala. Kita masih pada penjelasan tentang pentingnya at-tauhid. Pentingnya at-tauhid, yaitu seandainya kalau ada pertanyaan bahwasanya kalian selalu berbicara tentang tauhid, sementara di saat yang bersamaan kaum muslimin di berbagai penjuru negeri mereka dibantai, diusir, dicerai-beraikan dan diburu oleh orang-orang kafir, ya, tauhid terus, maka apa jawab yang bisa kita berikan kepada pertanyaan seperti ini? Sudah kita bacakan beberapa hal yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan yang khulasahnya dari apa yang kita bacakan, pertama bahwasanya tauhid merupakan asluddin, pokok agama yang tidak mungkin kita lepaskan begitu saja, harus kita ajarkan, harus kita pahami. Ya, yang namanya pokok, yang namanya dasar, ini awal mula yang harus kita pahami. Ya, kalau kita memperhatikan dan merenungi, memahami Al-Quran sebagaimana yang telah disebutkan, kita akan dapatkan bahwasanya Al-Quran sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, semuanya adalah apa? Semuanya adalah tentang tauhid. Semuanya adalah tentang tauhid. Ya. Baik kalau kita lihat ya, baik tauhid rububiyah, al-asma wa sifat ataupun tauhid uluhiyah. Di situ terdapat ikhbar, khabar tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. tentang bahwasanya Allah Maha Pencipta, menciptakan, memberikan rezeki, menguasai alam raya, mengatur alam raya. Khabar-khabar ini semuanya tentang tauhid. Tauhid rububiyah dan al-asma wa sifat. Begitu juga Al-Qur'an berisikan tentang apa? Perintah. Perintah untuk bertauhid dan larangan untuk melakukan kesyirikan. Ini kaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Kemudian juga Al-Qur'an berisikan tentang perintah-perintah terhadap hukum-hukum salat, puasa, lain sebagainya. Dan larangan-larangan dari berbagai macam kemaksiatan. Ini adalah dari ya hak-hak tauhid, hukukut tauhid dan penyempurna tauhid. Begitu juga Al-Qur'an berisikan tentang kisah. Kisah mereka yang bahagia, kisah mereka yang sengsara. Ya, Al-Qur'an menceritakan tentang surga dan segala macam kenikmatannya, dan mereka yang mendapatkan berbagai macam kenikmatan tersebut. Begitu juga Al-Qur'an menceritakan tentang neraka dan segala macam bentuk azab yang maha pedih. Ya, sebagai balasan bagi mereka yang ya, menyia-nyiakan tauhid. Dan semuanya adalah kembali kepada tauhid sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka dari sini kita pahami bahwasanya Al-Qur'an berporos pada perkara tauhid. Ya, berporos pada perkara tauhid. Dan begitu juga kalau kita lihat dakwahnya para rasul wal anbiya, semuanya adalah dimulai dengan tauhid. Dimulai dengan at-tauhid. Ya. Kalau kita membaca surat-surat dalam Al-Qur'an tentang dakwahnya Nabi Hud, Nabi Saleh, ya, kemudian Nabi Lut, Nabi Syuaib dan lain sebagainya dari para al-anbiya, apa yang mereka serukan kepada umat mereka masing-masing? Yang mereka serukan ya adalah ya qaumi budullah malakum min ilahin ghairu. Kenapa jadi kecil ini? Baik. Ini adalah dakwahnya para rasul dengan berbagai macam problem, permasalahan yang ada ya di tengah umat masing-masing. Tetapi awal kali dakwah mereka mulai dengan apa? At-tauhid. U'budullah, ya qaumi ibudullah. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu. Malakum, tidak ada bagi kalian ilah. Ya, bukan tidak ada ilah artinya tidak ada dalam artian wujudnya yang tidak ada, tetapi tidak ada yang hak, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, untuk kalian ibadahi ghairu, selain dia, selain Allah. Ya. Ini dakwahnya para al-anbiya war rusul. Ya, dakwahnya para al-anbiya war rusul adalah dakwah tauhid. Dimulai ya, dimulai dengan apa? Tarkiz, fokus terhadap perkara tauhid. Bagaimana seorang itu betul-betul mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan begitu juga beliau sampaikan bahwasanya dakwah yang tidak tegak di atas tauhid maka itu adalah dakwah yang fasilah. Dakwah yang fasilah. Dakwah yang gagal, yang tidak bisa merealisasikan tujuan-tujuannya. Ya. Tidak ada hasilnya. Tetapi dakwah sebaliknya, dakwah ya yang tarkiznya, fokusnya adalah terhadap perkara tauhid. Ya. Bukan hanya klaim tapi tatbiknya, prakteknya demikian. Ya, fokusnya terhadap perkara tauhid. Memperbaiki akidah umat maka itu yang akan menjadi dakwah yang berhasil, yang sukses. Ya, sebagaimana kita lihat dakwahnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya. Tidak perlu, ini akan kita singgung nanti. Tidak perlu gembar-gembor jargon, mengeluarkan jargon bahwasanya kita akan menegakkan syariat Islam. Tapi ketika tauhid yang menjadi fokus, ya, dan sekian banyak mereka yang akhirnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ala mustawa daulah, sampai pada tingkat negara, berpegang pada tauhid, berhukum, akhirnya berhukum pada hukum syariat. Ya, daripada teriak-teriak, gembar-gembor bahwasanya akan menegakkan hukum syariat, ketika menjadi pemimpin satu pun tidak ada bisa yang ditegakkan dari hukum syariat. Ya, bahkan sebaliknya, ya, malah membela hukumnya orang-orang kafir. Fasil, gagal yang seperti itu. Ya, gagal yang seperti itu. Maka perlu bagi kita, harus kita perhatikan bahwasanya ad-da'wah labudda an taquma 'ala at-tauhid. Harus tegak di atas tauhid. Kalau tidak, itu adalah dakwah yang gagal. Qala hafizahullahu ta'ala, wa nahnu la nuhmilu qadaya al-muslimina bal nahtammu biha wa nunasiruhum wa nuhawilu kaffal adha anhum bikulli wasilah. Dan kita la nuhmilu qadaya al-muslimin, ya, tidak membiarkan begitu saja, ya, kejadian-kejadian, kasus-kasus yang dihadapi oleh kaum muslimin. Bahkan kita memiliki perhatian yang besar terhadap mereka. Wanunasiruhum, dan kami coba untuk menolong dan membela mereka. Ya, berusaha untuk menepis gangguan, menahan gangguan dari mereka dengan segala wasilah, dengan segala cara. Ya. Maka kadzib, dusta kalau mereka mengatakan bahwasanya, ya, Ahlussunnah tidak mementingkan, ya, apa yang menimpa kaum muslimin di berbagai negeri. Tapi harus ada caranya yang benar. Ya, bukan hanya sebagaimana saya sekedar orang teriak-teriak saja. Siapapun bisa teriak-teriak. Ya, apa manfaatnya untuk mereka? Ya, kalau kita hanya sekedar teriak-teriak saja. Ya. Walaysa minas sahli alaina anal muslimina yuqattaluna wa yusharradun. Bukan perkara mudah bagi kami, kata Syekh. Ya. Kaum muslimin dibantai dan diusir dalam keadaan tercerai-berai di negeri mereka, bukan perkara yang mudah bagi kami. Ya, jangan dikira para ulama itu diam. Tidak. Ya, mereka yang paling sedih, mereka yang paling memikirkan. Tetapi di atas ilmu, bukan hanya di atas semangat dan hawa nafsu. Ya, semangat untuk membalas dendam, bukan itu. Tapi harus di atas ilmu. Ya, dan perkaranya bukan perkara yang sederhana, kompleks. Ya. Allah musta'an. Walakin laisal al-ihtimam bi qadaya al-muslimin annana nabki wa natabaka wa namla'u ad-dunya bil kalam wal kitaba wasiyahi wal awil fa inna hadza la yujdi syai'a. Tapi bukanlah, ya, memberikan perhatian terhadap kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin adalah dengan cara kami hanya menangis atau pura-pura menangis, ya, seolah sedih, ya keluar kata-kata yang ya puitis, ya yang menggugah, ya orang yang mendengarnya pun ikut menangis. Terus apa? Terus apa bermanfaat bagi mereka? Ya, bermanfaat bagi mereka. Wa namla'ud dunya bil kalam wal kitab. Ya, kemudian kita penuhi dunia ini dengan ya omongan dan tulisan. Cuman sekedar mencaci maki, sekedar ya. Wasiyah wal awil. Ya, jeritan dan ratapan. Ya, fa inna hadza la yujdi syai'a. Yang demikian ini tidak bermanfaat sama sekali katanya. Apa sekarang? Ya, orang-orang yang seperti ini. Iya betul. Ketika seorang itu melihat saudaranya dibantai, ya dibunuh. Siapa yang tidak sedih? Semuanya sedih. Ya. Tapi apakah kita harus mengekspresikan kesedihan kita sehingga orang tahu, semua dunia tahu bahwasannya kita sedih? Ya. Oh, orang ini hebat nih, dia punya perhatian. Terus apa manfaatnya bagi mereka yang sedang dibantai? Waliyadubillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya. Tapi apa yang benar kata Syekh? Lakinnal ilal as-sahih liqabayal muslimin an nabhas awalan anil asbab allati awjabat hadihil uqubat allati hallat bil muslimin wasallatat alaiha aduwahum. Tapi ilat, ya, cara yang benar, ya, dalam mengobati apa yang terjadi bagi terhadap kaum muslimin, ya, yang pertama kali harus kita cari, harus kita dapatkan, harus kita bahas apa yang menjadi sebab. Apa yang menjadi sebab-sebab sehingga Allah jadikan ini sebagai ukubah, sanksi, hukuman, cobaan bagi kaum muslimin, ya, yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ya, mereka dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Kenapa bisa terjadi demikian? Itu yang harus kita pahami, ya, kan wajar kan seperti ini. Sebabnya dulu dicari, obati yang menjadi sebabnya sehingga akibatnya pun bisa hilang. Ini cara pengobatan, penyembuhan yang benar. Ya, sumber penyakitnya dulu harus dicari. Ya. Masabab fitasulitil a'da 'alal muslimin. Apa yang menyebabkan ya musuh-musuh Islam menguasai kaum muslimin? Harus kita pahami dulu. Hinama nanduru fil alam al-islami. Sekarang beliau bicara tentang apa yang menjadi sebab ya terjadinya ya, apa yang terjadi pada kaum muslimin saat ini di berbagai negeri. Ya. Hinama nanduru fil alam al-islami la najidu inda aksaril muntasibina ilal islam tamassukan bil islam illa man rahimallah innama hum muslimuna bil lisan. Dan ketika kami ya memperhatikan fil alam al islami ya alam asyadiyah, itu apa yang terjadi di negeri-negeri muslimin, apa yang terjadi di alam Islam, kami tidak dapatkan kebanyakan orang-orang ya yang mereka menisbahkan diri mereka terhadap Islam, mereka berpegang teguh terhadap al-Islam, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ya. Innamahum muslimuna bil lisan. mereka adalah orang-orang Islam, muslimun, tapi hanya namanya saja. Ya, bisa kita ingkari ini, bisa kita pungkiri kenyataan ini. Ya, memang begitu kan keadaannya. Ya, mereka yang menisbahkan dirinya kepada Islam, kebanyakan mereka ya hanya sekedar Islam namanya saja, tanpa mengerti apa itu Islam, tanpa mengerti apa yang menjadi kewajibannya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, istilah kita Islam KTP. Ya. Fal aqidah inda aktsarihim dha'i'ah. Perkara akidah pada kebanyakan mereka dha'i'ah, ya, hilang. Tidak ada. Ya'buduna ghairallah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Yata'allaquna bil auliya'i was-shalihin. Ya. Ketergantungan mereka, keterikatan hati mereka bukan kepada Allah, tetapi kepada mereka yang mereka anggap sebagai wali-wali dan orang-orang saleh. Ya. Wal quburi wal adriha. Keterikatan hati mereka terhadap kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Wala yuqimuna shalah. Tidak mendirikan salat. Ini kenyataannya, kenyataannya. Ya, berapa banyak masjid yang ada di negeri kita? Sekian banyak hitung masjid yang penuh ketika sholat lima waktu. Ya, hitung. Ya, kalau tidak, kalau bukan sholat lima waktu, ya sudah, sholat maghrib saja yang paling banyak orang. Hitung yang penuh, betul-betul penuh. Betul-betul makmur. Ya. Berapa masjid yang betul-betul makmur? Ya. Wala yu'tuna zakat. Mereka tidak menunaikan zakat. Kalau zakat betul-betul ditunaikan, ya insyaallah bukan negara miskin kita. Ya. Wala yasumun. Mereka tidak puasa. Berapa banyak mereka ketika bulan Ramadan yang tidak tahu malu mereka makan di tengah jalan, dan mereka muslimin. Mengaku Islam tanpa ada udzur yang menyebabkan mereka boleh untuk tidak berpuasa. Ya, tapi coba tanya sama mereka. Kalian Islam? Islam. Kalian pengen masuk surga? Pengen. Takut masuk neraka? Takut. Tapi begitu kelakuannya. Ya. Wala yakumuna bima aujaballahu alaihim. Dan mereka tidak menegakkan apa yang Allah wajibkan atas mereka. Wa min dzalika i'dadul quwwah li jihadil kufar. Dan di antara kewajiban tersebut adalah i'dadul quwwah. Mempersiapkan kekuatan untuk melawan orang-orang kafir ketika terjadi jihad. Ya. Hadza halu katsirin minal muntasibina ilal Islam. Ini kebanyakan. Kebanyakan keadaan orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada al-Islam. Ya. Dayya'u dinahum fa'adha'ahumullahu azza wa jal. Mereka sia-siakan agama mereka, maka Allah sia-siakan mereka sebagai balasannya. Pada pelajaran sebelumnya, tafsir kalimat tauhid, pada akhir-akhir pelajaran beliau juga sebutkan, ya, tentang keadaan muslimin saat ini. Mereka umat Islam itu lebih dari 1 miliar jumlah penduduk yang mengaku beragama Islam. Tapi bagaimana keadaan 1 miliar ini? Ya. Dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa jumlah mereka di tengah-tengah umat saat itu? Ya, di situ ada negara atau kerajaan, ya, adikuasa Rum dan Persia, Romawi dan Persia. Ya. Siapa Muhammad? tidak dikenal sebelumnya. Ya, mana singgasananya? Tidak ada, tidak memiliki singgasana. Ya, beliau tidur di atas pelepah kurma yang Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat beliau menangis. Ya, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, kata Umar. Engkau tidur seperti itu sehingga menimbulkan bekas. Sementara mereka orang-orang Persia, orang-orang Rum, mereka tidur dengan nyamannya. Ya. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Biarkan mereka. Mereka miliki dunia, kita miliki akhirat. Ya, dengan seperti itu apa yang mereka lakukan? Ya, pembukaan negeri-negeri. Sepertiga dunia mereka kuasai. Kapan? Ketika ya, mereka betul-betul menegakkan Islam. Mereka betul-betul bertamasuk, berpegang teguh dengan al-Islam. Seandainya, kata beliau, ingat ya, ini pelajaran kita kemarin, 1 miliar orang Islam, mereka betul-betul berpegang teguh dengan Islam, siapa di dunia ini yang bisa menghalangi mereka? Yang bisa menghadapi mereka? Ya, tidak ada, tidak akan ada, tidak akan mungkin ada. Kalau benar-benar menegakkan ajaran Islam, ya, dimulai dari tauhidnya, dimulai dari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin ada yang bisa menghadapi mereka. Tetapi keadaannya seperti apa? Gusail bahar, buih di lautan. Ya, banyak tapi terombang-ambing di bawah ombak. Waliyadzubillah. Qala wa ahamul asbab allati awqa'at bihim hadhihi al-uqubat huwa ihmaluhum litauhid wa wuqu'uhum fi syirkil akbar wa la yatanahawna anhu wa la yunkiruna man la yaf'aluhu minhum fa innahu la yunkiruh balla ya'udduhu syirka. Dan sebab terbesar, sebab terpenting, ya, kenapa kaum muslimin ya ditimpa dengan berbagai macam hukuman sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, adalah karena mereka menyia-nyiakan perkara tauhid, ya, menyia-nyiakan perkara at-tauhid, ya, dan mereka terjatuh pada perkara syirik akbar. Waliyadzubillah. Wala yatanahawna anhu wala yunkiruna. Mereka tidak saling mencegah dari perbuatan tersebut dan tidak mengingkarinya. Mereka yang tidak melakukan perbuatan tersebut, mereka tidak mencegah, tidak mengingkari, bahkan tidak menganggap itu adalah sebagai kesyirikan. Ya. Kama ya'ti bayanuhu insyaallah, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Fahadihi ahammul asbab allati ahallat bil muslimin hadhil uqubat. Ya, maka ini adalah sebab-sebab terpenting. Ya, sebab yang terpenting yang menjadikan kaum muslimin terjadi pada mereka berbagai macam bencana yang menimpa mereka. Ya. Seandainya sekarang, oh ya, sebagaimana telah disebutkan tadi, 1 miliar penduduk mereka umat muslimin, atau mungkin jangan 1 miliar, separuh dari mereka saja betul-betul menegakkan ya Islam yang benar, siapa yang bisa menahan mereka? Tidak akan ada, tidak akan ada. Ya, sejarah membuktikan. Sejarah membuktikan 300 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berhasil mengalahkan 1000 orang Quraisy yang bersenjata lengkap. Ya, dalam perang Tabuk. Yang kita baca kisahnya, kisah Ka'ab bin Malik. Ya, tidak jadi perang, bukan tidak jadi perang, tidak jadi terjadi apa perang dalam artian beradu fisik. Kenapa? Karena musuh gentar ketika itu. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang Romawi mereka melihat ancaman Islam, ancaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semakin besar terhadap kerajaan Romawi ketika itu, mereka menyiapkan pasukan yang luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persiapkan 30 ribu pasukannya. Ya, dalam keadaan sulit ketika itu, panas, air sedikit. Ya. Sehingga banyak mereka yang takhalluf, yang tidak ikut. Di antara orang mukmin yang tidak ikut adalah 3 orang yang kita kenal. Ya, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu taala anhum. Yang kisahnya disebutkan oleh Ka'ab bin Malik, ya. Syahidnya di sini ketika itu, ketika perang Tabuk, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat, 30 ribu itu sudah paling banyak ketika itu. Ya. Sampai ke Tabuk, mana orang Romawinya? Enggak sampai mereka. Ya, bercerai-berai di tengah jalan mendengar kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Di tengah perjalanan hilang semuanya. Akhirnya tidak terjadi perang dalam artian adu fisik. Ya, tetapi perang itu dimenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Subhanallah. Kapan yang terjadi lagi yang seperti ini? Ya, ya bisa syaratnya tadi ketika kita betul-betul bertamasuk, ya, berpegang teguh dengan Islam. Ya, siapa musuh Islam yang berani menghadapi kita? Ya. Qala walau annahum tamassaku bidinihim wa aqamu tauhidahum wa aqidatahum alal kitabi wa sunnah wa tasamu bihablillahi jami'a wa lam yatafarraqu lama halla bihim mahal qala Allah ta'ala walayansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz alladziina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa ataus zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Seandainya mereka kaum muslimin, mereka betul-betul berpegang teguh dengan agama mereka, mereka menegakkan tauhid mereka, mereka menegakkan akidah mereka sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Mereka berpegang teguh dengan tali Allah. Mereka tidak berpecah belah. Maka tidak akan terjadi apa yang terjadi saat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya, walayansurannallahu man yansuruh. Ya, Allah pasti akan menolong siapa saja yang menolong Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya Allah laqawiyyun aziz. Maha kuat, maha perkasa. Ya. Alladzina. Siapa mereka? Siapa mereka yang akan ditolong Allah? Alladzina. Yaitu mereka yang ketika Allah memberikan kekuasaan mereka di muka bumi ini, mereka akan mendirikan sholat. Aqamus sholat. Wa atawuz zakat. Mereka akan menunaikan zakat. Mereka akan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Walillahi akibatul umur. Dan hanya milik Allah lah akibat dari setiap perkara. Maka di sini fabayyana annahu la yahsulun nasru lil muslimin illa bihadihi arraqais allati dzakarah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan terjadi an-nasr, pertolongan terhadap kaum muslimin kecuali dengan poin-poin yang telah disebutkan ini tadi. Ya, apa saja? Iqamatus shalah. Ya, mendirikan salat. Ita'uz zakat, menunaikan zakat. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Ya. Tentu kembali lagi pada tauhid, dasarnya adalah tauhid sebagaimana nanti ayat yang berikutnya. Wa aina hadhil umur fi waqi'il muslimin al-yawm? Sekarang mana? Ya, hadhil umur. Ya, perkara-perkara ini fi waqi'il muslimin al-yawm.